Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jal fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen, rahimakumullah, Jawa Tengah, Indonesia, rahimakumullah. Alhamdulillah, sejarah tiang-tiang ingkang soleh, tiang-tiang ingkang semangat, lampai ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Sejarah-sejarah menika sampun kaserat, ditulis, rinci, rapi. Orang-orang soleh, orang-orang baik. Iku terdokumentasikan. Terdokumentasikan, tertulis rapi. Oke. Kisah-kisah kesuksesan, kisah-kisah keberhasilan. Menika nggih boten ical. Tapi ada di depan dan di hadapan kita, seperti buku ini contohnya. Injil. Sementara kita semua diperintahkan untuk mencontoh orang-orang soleh, untuk mengikuti kebaikan-kebaikan mereka, jejak-jejaknya. Menawi napa mboten tiyang soleh ingkang dituruti, diikuti, lajeng mau menuruti siapa? Jelas yang kita ikuti adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, para rasul, semuanya tanpa terkecuali. Para sahabatipun Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi terbaik. Lajeng generasi tabiin, generasi tabiut tabiin, para ulama. Ingkang sampun terbukti, demikian juga dipuji. Ulama yang sesungguhnya, orang-orang soleh. Lajeng tujuanipun mengikuti dan meneladani orang-orang soleh niku pripun? Tujuannya agar kita semangat untuk beribadah. Supados kula panjenengan sami juga semangat untuk melaksanakan amalan-amalan soleh. Sehingga kita tidak merasa kecil hati, optimis, tetap semangat untuk juga ikut menjadi orang saleh. Karena sejarah orang-orang saleh, orang-orang baik, niku sejarah ingkang menakjubkan. Menopo kemawon ingkang kula panjenengan sami padosi, jah menika kesainan-kesainan, kelancaran-kelancaran hidup. Niku sampun wonten dalam sejarah orang-orang saleh. Sesuatu yang napa sederhana. Sesuatu yang mudah kita lakukan. Sementara hasilnya niku luar biasa. Tinggal kita mau ikut apa enggak. Nderek napa mboten. Itu luar biasa. Terkait ibadah. Terkait amalan saleh. Terkhusus bulan Ramadan lah, nggih, Pak Fadil. Bulan Ramadan. Pinten dinten malih niki Pak Fadil? Yakin dinten-dinten kemawon lah, seminggu nggih. Kali ulas dinten. Suwi banget. Nggih, puasanipun. 12 hari mah berangkatnya ke tanah suci. Ya Pak Fadil ya. Ya kurang lebih seminggu lagi. Ya, kirang langkung seminggu malih. Dalam iya, kirang langkung seminggu malih itu seminggu niku nggih, Masya Allah cepat sekali. Jangankan seminggu. Wong bulan Ramadan nanti kayak jane kayak wingi. Wis tekan maning. Dilakoni suwe. Iya. Ingkang lakoni suwe niku nggih anu, ingkang nyun sewu mboten terlalu napa cinta kepada ibadah. Nggih. Jujur mawon, menawi tiyang ingkang betul-betul remen ibadah, semangat untuk mendapatkan surga dari Allah, dene wis rampung. Kok cepet banget sih? Padahal sudah sebulan. Kebaliknya gimana? Oh gitu ya. Ya wis lah. Oh iya, berarti akhirnya kembali kepada perasaan masing-masing. Ada yang merasa lama itu maksudnya karena apa seneng, ada yang merasa lama karena tidak seneng. Urang rampung-rampung. Bener banget. Ya terus. Itu termasuk ibadah bulan Ramadan, Masya Allah. Niku bulan ibadah, namanya saja bulan ibadah. Kenapa dinamakan bulan ibadah? Karena di situ banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Dan kita diberi kemudahan, paringi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah yang tidak Allah berikan di bulan-bulan yang lain. Kata siam, nggih. Siame nggih namung bulan Ramadan. Bulan sanesipun mboten. Bulan sanesipun mboten. Salat malam, qiyamul lail. Ingkang wonten napa bulan Ramadan itu dinamakan salat tarawih, salat tarawih. Nggih, semangatnya nggih dinten napa bulan Ramadan. Sak bibaripun Ramadan pun mboten wonten salat malam malih. Iya. Nggih. Mboten wonten salat malam malih. Lu jangankan napa sebulan dua bulan berikutnya, malam Idul Fitri pun mboten salat malam. Sibuk gawe ketupat. Nggih, sibuk takbiran keliling sana keliling sini. Jadi malah jangankan nunggu sebulan dua bulan. Sehari setelahnya malam Idul Fitri pun mboten wonten napa semangat malih kados bulan Ramadan. Salat malam yuh. Mboten malih. Jangankan 11. Satu rakaat saja be ora. Loh, jangankan salat malam, salat isya pun mboten. Lari-lari enom. Lari-lari enom. Pada maghrib, setelah maghrib pun sibuk arep ngono arep ngene. Salat isya pun mboten. Salat subuh apa maning? Iya, karimben. Salat subuh pun mboten maling. Mboten salat, masyaallah. Ini kan kesedihan dan keprihatinan kita bersama. Dan itu kenyataan. Allahumma musta'an. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menawi ibadah niku pun lampahi kanthi sae ibadah ingkang dipun syariatkan, disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, dipun tuntunan ke Kanjeng Nabi itu betul-betul kita tegakkan itu manfaatnya luar biasa. Berkah yang Allah berikan itu banyak sekali. Sesuatu yang kita cari-cari, sesuatu yang kita harap-harap. Ya itu kuncinya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boten apa? Dipun pahami terus orang nyambut gawe apa ya? Tetap nyambut gawe. Tokonya tetap dibuka. Itu Pak Zakir nggih. Ya tetap. Iya. Jadi ketika kita mengatakan ibadah, ibadah, ibadah, bukan berarti kemudian tidak boleh bekerja. Silakan bekerja. Bahkan bekerja itu pun bagian dari ibadah. Asalkan niatnya betul. Niatnya baik. Bukan kemudian ibadah, ibadah, ibadah, berarti pada nganggur baik. Ya ora. Karena yang paling rajin ibadah niku sinten Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad itu orang paling nomor satu urusan ibadah. Tapi Nabi Muhammad SAW, sholat ya sholat, siam ya siam, sedekah ya sedekah, kerja ya kerja. Mung dari kecil Nabi Muhammad itu sudah pinter kerja. Angon wedus, dagang. Umur 12 tahun harus dagang. Pak Kemat umur berapa mulai dagang? Hah? 16 ya, 16 tahun ya. Mulai jualan umur 16 tahun, Bok. Rasulullah umur 12 tahun, Pak. Itu sudah dagangnya sudah bukan dagang lokalan, internasional, jarak jauh, tempun di, Pak. Syam, jauh banget, ribuan kilo, 12 tahun. Masya Allah. Ribuan, Pak Dain. Begitu ya. Masya Allah, itu luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemenangan-kemenangan pasukan Islam, kemenangan-kemenangan pasukan Islam itu juga tidak lepas dari sebab ibadah. Dari sebab ibadah, persiapan-persiapan itu harus, latihan-latihan itu terus. Umat Islam itu kalau perang gitu latihan terus-menerus, bukan ujuk-ujuk menang, ujuk-ujuk menang. Tetap ada latihannya. Perlengkapan persenjataan disiapkan. Logistik, makanan dan minuman juga betul-betul diperhatikan. Kesehatan pun dijamin. Kemudian jatah tiap bulan untuk keluarga yang ditinggalkan juga ada. Bukan kemudian berangkat jihad fisabilillah perang terus anakku makan apa ya, terus bojone kepriwe, enggak, dijamin oleh negara. Sehingga mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala pun boten mikir keluarga mali. Kenapa? Karena keluarga yang ditinggalkan sudah dalam tanggung jawab negara. Sudah dalam tanggung jawab negara, itu penting sekali. Setelah semua ikhtiar dan sebab itu dilakukan, okay, yang latihan, yang pendidikan, yeah, yang logistik, yang intelijen, yeah, pengaturan pasukan, strategi dan formasi, taktiknya bagaimana, itu semua sampun dilampahi, ternyata nanti yang menjadi faktor penentu dan penyempurna adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kula, benjang bulan Ramadan mari kita manfaatkan untuk ibadah. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amargi semangat ibadah wonten bulan Ramadan niku jelas-jelas benten. Jelas-jelas langkung napa langkung sae, langkung kuat dalam beribadah. Kenapa? Kalau kita bisa memanfaatkan ibadah di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak kemudahan, kathah apa kegampilan. Allah akan turunkan pertolongannya. Jangankan untuk urusan-urusan kecil, urusan besar pun Allah akan mudahkan. Itu penting. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid 12 halaman 365 itu menceritakan tentang menukil nggih menukil tentang sejarah hidup Panglima Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki. Ini sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Yang masih terhitung keluarga. Beliau hidup di masa-masa Perang Salib. Perang Salib. Ini perang. Betul-betul perang. Ini Panglima Nuruddin Zangki. Sebagian ulama mengatakan pemimpin yang adil setelah Umar bin Abdul Aziz. Setelah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Khulafaur Rasyidin, sinten kemawon Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus kemudian yang menonjol lagi siapa? Umar bin Abdul Aziz. Lalu yang menonjol lagi siapa? Harun Ar-Rasyid. Terus yang menonjol lagi siapa? Yang paling menonjol, ingkang menonjol kata. Tapi yang paling menonjol Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki rahimahullah. Menang. Orang pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Bahkan diantara prestasinya adalah Allah beri taufik untuk bisa mempersatukan pasukan-pasukan muslim yang terpisah-pisah. Karena zaman dulu pokoknya masing-masing, kalau zaman sekarang laskar ini, laskar sana, laskar sini. Masing-masing pengen ngedeke dewek. Masing-masing punya bendera, masing-masing punya pemimpin. Sehingga seringkali terjadi gesekan-gesekan. Nah itu punya kemampuan berdasarkan taufik dari Allah tentunya, mampu mempersatukan itu. Mampu mempersatukan. Oke. Nah, di dalam sejarah, Nuruddin Zangki rahimahullah, itu dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Kathir, wa kana yuhafidhu ala salawati fi awqatiha fi jama'atin bitamami syurutiha wa arkaniha wa ruku'iha wa sujudiha wa kana kathira salati bil layli wal ibtihali ila Allahi azza wa jal fi umurihi kulliha. Panglima Nuruddin rahimahullah itu selalu mengerjakan salat secara berjamaah lengkap dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, rukuk dan sujudnya. Itu diperhatikan. Mboten kados balapan F1. Sat-sat-sat-sat-sat-sat. Allahu Akbar. Tapi betul-betul khusyuk. Betul-betul tumakninah. Ini pemimpin yang luar biasa. Dan sholatnya serius loh. Bukan pencitraan maksudnya. Bukan cuma pas sholat baru difoto. Itu Pak Bagir. Iya. Wa kana katsiras salati bilaili. Panglima Nuruddin ini sering mengerjakan salat malam. Padahal panglima perang capeknya luar biasa, sayahe pripun niku. Puluhan ribu pasukannya memikirkan, mengatur, nggih, menggerakkan dari satu titik ke titik yang lain. Capeknya luar biasa, menerima laporan, memberikan perintah. Iya kan? Menerima laporan lalu memberikan perintah begini, begini, begini. Tapi malam hari tetap salat qiyamul lail. Wal ibtihali ilallahi azza wa jalla fi umurihi kulliha. Dan selalu beribtihal. Ibtihal itu selalu berserah diri, selalu meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu coba artinya pengaruh dan manfaat dari ibadah. Allah berikan kemenangan, kemenangan, kemenangan, kemenangan. Di masa-masa itu, orang-orang kafir, salib, pasukan salib, itu biasa ngerasani Panglima Nuruddin. Ini di perkemahan orang-orang kafir loh. Di tengah-tengah masyarakat orang-orang kafir, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi. Niku sami ngerasani Panglima Nuruddin. Sergap temen. Betul. Kata orang-orang kafir, Ibnul Qasim ya'nuna Nuruddin lahu ma'allahi sirrun. Orang-orang kafir itu, yang Kristen, yang Yahudi. Niku mereka bilang, si Nuruddin itu ternyata punya rahasia bersama Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ma yadhfaru alaina bi kathrati jundihi wa jaisihi. Nuruddin itu kalau menang, kita dikalahkan, itu bukan karena pasukannya yang banyak. Artasi pun menawi dibandingkan jumlah pasukan Nuruddin dengan pasukan Salib, lebih banyak pasukan Salib, berlipat-lipat bahkan. Pasukannya Nuruddin sedikit. Nah, tapi menang. Orang kafir bengakoni. Orang kafir bisa ngerti. Ini faktor kemenangannya apa sih yang buat menang itu? Dan kita selalu kalah. Kenapa sih? Kata mereka, wa innama yadhfaru alaina biddu'ai wa salati al-laili fa innahu yusalli bil-lail wa yarfa'u yadahu ilallahi wa yad'u fallahu yastajibu lahu du'a'ahu wa yu'tihi suhlahu wa ma yaruddu yadahu khaibatan fa yadhfaru alaina. Ini orang-orang kafir, Pak. Yang bilang orang-orang kafir. Kata orang-orang kafir, si Nuruddin itu menangnya karena sering doa dan sholat malam. Orang kafir pada tahu. Nuruddin itu kalau sudah sholat malam, doa, angkat tangan. Angkat tangan bukan menyerah loh maksudnya. Mengangkat kedua tangannya, wis lah, daripada angkat tangan salah paham. Mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya dalam rangka apa? Berdoa. Allah kabulkan doanya. Allah beri permintaannya. Allah tidak biarkan tangannya kosong. Fayadhfaru alaina. Orang-orang kafir kemudian mengatakan, maka dia menang terus. Disebutkan Ibnu Katsir sebagai komentarnya, fahadha kalamul kuffari fi haqqihi rahimullah. Inilah penilaian orang-orang kafir tentang Panglima Nuruddin Zangki rahimahullah. Itu manfaatnya ibadah. Kalau kita ingin meniru Nuruddin hari-hari biasa, katanya angel lah. Hari-hari biasa seperti hari-hari ini, kelihatannya angel banget sih. Sinten? Ada. Tapi sholat malam juga enggak? Ini Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki. Panglima perang terkenal itu Nuruddin Zangki. Kita harus banyak-banyak kenal orang-orang soleh ya, supaya kita tiru. Bukan cuma zaman dulu itu pasukan Islam menang. Zaman dulu itu pasukan Islam sampai di negeri India, pasukan Islam itu sampai di tanah Eropa. Jangan itunya toh. Ulama-ulama jangan itunya saja. Tapi kita pelajari, kenapa sih mereka menang? Kenapa Allah berikan pertolongan buat mereka? Walah, lagi batere kayak gua. Iya kan? Sementara orang-orang kafir kalau mau perang justru bermaksiat. Iya kan? Minum-minuman keras, nyanyi-nyanyian musik-musikan, iya kan? Perempuan, na'udzubillah. Ya hiburan. Hiburannya sing dosa. Ya akhirnya kalah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya itu gak pernah khawatir musuh bisa mengalahkan kita. Yang tak khawatirkan, kita melakukan sesuatu yang juga dilakukan orang kafir. Maksudnya gawe dosa. Kan gitu. Kalau orang kafir itu gak akan mungkin bisa mengalahkan umat Islam. Kapan umat Islam itu kalah? Nek wis berbuat dosa. Akhirnya sama dong. Ya, sama-sama berbuat dosa, ya udah kalah. Ibnu Katsir mengatakan, menukil, fahadha kalamul kuffari fi haqqihi rahimahullah. Inilah penilaian orang-orang kafir tentang Nuruddin Zangki rahimahullah. Ini harus ditiru. Terus bulan Ramadan samangke, kirang langkung setunggal minggu malih, ya kita maksimalkan puasa ya puasa, sholat nggih sholat, berjamaah 5 waktu, salat tarawih nggih monggo ditindakaken, ya kan. Yang memberi makanan berbuka silahkan, ya kan? Yang memberi makanan sahur juga monggo. Yang pengin apa menyiapkan sedekah dan infaknya juga silahkan. Kesempatan berbuat baik kepada tetangga terbuka. Nek hari-hari biasa jarang masak. Ya, hari-hari biasa masak ya paling untuk ditul. Ya masakannya dijual. Ini pas bulan Ramadan kan kita senang masak-masak. Kesempatan kita berbagi buat tetangga. Ya, kesempatan buat berbagi untuk tetangga. Berbakti orang tua juga seperti itu. Membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan itulah Al-Quran itu turunkan. Bulan Ramadan itu bulan doa. Maka kita harus banyak-banyak doa. Yang jelas ibadah lah. Yang jelas ibadah. Harus dimaksimalkan. Mesti kita, apa namanya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Harapannya, dan itu boleh-boleh saja, sah-sah mawon. Dengan beribadah kita berharap Allah berikan banyak kemudahan untuk kita. Ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan itu yang ngraosaken manfaatipun mboten namung ingkang nglampahi. Ingkang saged ngraosaken manfaatipun ibadah wonten bulan Ramadan niku tiyang kathah. Yang merasakan bisa orang lain juga, ya tetangga, ya kerabat, ya keluarga. Ya, secara umum lah orang muslim, secara umum, sama-sama menjalankan. Tapi kan akhirnya barokah itu Allah berikan di mana-mana. Allah akan berikan untuk sekian banyak orang. Padahal yang berbuat baik si A, si B, si C. Tapi itulah berkahnya ibadah. Berkahnya ibadah. Malik bin Dinar rahimahullah. Niku pun nate cerita ya. Trios lama waliya Umar bin Abdul Aziz qalat ri'a'u sya'i fi ru'usil jibali man hadzal khalifatus salihul ladzi qad qama 'alan nas faqila wa ma 'ilmukum qalu innahu idza qama khalifatun salihun kafatil asad wa dhi'abu 'anish sya'i. Ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah di pusat kekuasaan, diangkat sebagai khalifah Umar bin Abdul Aziz di Damaskus, Suriah, resmi menjadi khalifah, itu para penggembala kambing di puncak-puncak gunung yang jaraknya ribuan kilometer tidak mengikuti perkembangan yang terjadi di ibu kota, gak paham dengerti, itu langsung bisa menyimpulkan. Ini yang jadi khalifah siapa sih? Orang soleh, orang baik. Terus sesama mereka tanya, kok tahu ada khalifah baru, khalifah soleh? Lah ini, sejak beberapa waktu kita nggak pernah melihat buasnya singa. Kita tidak pernah lagi menyaksikan buasnya serigala-serigala. Bahkan hidup berdampingan dengan kambing-kambing milik kita. Dalam riwayat yang lain, Musa bin A'yan cerita, kunna nar asya bikarman fi khilafati Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kami dulu menggembalakan kambing dalam jumlah yang banyak di daerah Karmat. Jauhlah. Di masa pemerintahnya Umar bin Abdul Aziz. Wa kanatil wuhush wa dhi'abu tar'afi mawdi'in wahid. Sementara binatang-binatang buas itu satu lokasi dengan kambing-kambing milik kami. Hidup berdampingan antara kambing dengan hewan-hewan buas. Yang biasanya buas menerkam, ini enggak. Hidup berdampingan, sama-sama merumput. Masya Allah, kambing sama macan, kambing sama singa, kambing sama serigala. Hidup berdampingan. Rukun lah, guyub. RT. Rumput tetangga, iya, sama rumput tetangga, sama-sama hidup berdampingan. Fabaina nahnu dzaata lailatin idz arada dzibbu lisyatin fakulna ma nara rajula shaliha illa halak. Itu hidup berdampingan antara hewan ternak dengan hewan-hewan puas, hidup berdampingan. Suatu malam, seekor serigala menerkam seekor kambing. Diterkam, dimakan, mati. Fakulna, lalu kami semua waktu itu langsung menyimpulkan, manar rajula shaliha ilhalan. Khalifahnya pasti sudah meninggal. Iya, pertanda ini bukan merusak turgi winarah ini, bukan. Karena memang begitulah manfaat dari ibadah dan amalan soleh terasa sampai di mana-mana. Apalagi pemimpinnya. Itu langsung disimpulkan para penggembala kambing tadi, manar rajula shaliha illa halak. Ini khalifah kita yang soleh ini udah meninggal. Kok berani-beraninya seekor serigala menerkam kambing? Qala Hammad fa haddathani huwa aw ghayruhu annahum hasabu fa wajaduhu halaka tilka lailah. Kata Hammad rahimahullah, seorang ulama yang meriwayatkan cerita ini, kemudian sejumlah orang akhirnya cari informasi. Kan jaraknya jauh tuh. Jaraknya jauh dari pusat kekuasaan. Dicari informasinya memang betul. Dihitung-hitung malam itu malam keberapa? Segini. Ini. Pakai kalender lah. Ini berapa malam yang lalu ini. Terus ini perjalanan segini meninggalnya. Oh ya pas kan. Malam itu pas si serigala menerkam kambing. Pas meninggal khalifah kita. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Nah, itu luar biasa. Itu manfaat dari ibadah. Nah, kalau kita ingin berbicara untuk lingkup yang lebih kecil ya, keluarga lah, rumah tangga. Kalau kepala rumah tangganya soleh, ya, kepala rumah tangganya rajin ibadah, maka anggota keluarganya pun apa, ikut merasakan kesolehannya ini. Enggak. Ini namanya saja cuma cerita. Yang bisa kita lakukan cuma membaca. Tapi nyata, kalau zaman dulu, nyun sewu, zaman dulu, kalau misalkan ada rumah, kok banyak tikusnya, dan tikus itu merusak. Merusak ini, makan ini, makan itu. Itu bukan kemudian berpikir, kayak tuku racun tikus yang gitu ya. Sing, apa namanya, sing manjur kayak. Sayang sekali pasang langsung mati 10. Itu kalau zaman dulu nyon sewu, bukan itu yang dipikirkan. Tapi apa? Dosa apa ya nyon? Iya. Saya dosa apa? Kok sampai berani-beraninya tikus itu membuat kerusakan di dalam rumah saya? Itu dosa apa saya? Berarti jangan-jangan ada kewajiban ibadah yang saya tinggalkan. Jangan-jangan ada keharaman yang saya lakukan. Begitu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan boten. Oh, boten benten. Jadi boten benten. Sami mawon jadi. Artinya, orang-orang yang soleh, betul-betul soleh, Allah akan jaga dia. Allah akan lindungi dia. Itu pasti kok jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, Yahya bin Mu'adz rahimahullah mengatakan, ala qadri khawfika minallah yahabukal khalku wa ala qadri hubbika lillah yuhibbukal khalku. Ulama namanya Yahya bin Mu'adz mengatakan, sesuai kadar takutmu kepada Allah, makhluk pun akan takut kepadamu. Takut bukan semata-mata takut, tapi takut karena mengagungkan dan menghormati. Sesuai kadar cintamu kepada Allah, makhluk mencintai. Jadi kalau kita ingin dicintai, cintailah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin orang lain itu hormat, takut, maka takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makhluk semua, bukan cuma manusia, tapi semuanya. Dulu ada sahabat Nabi namanya Thauban. Di tanah Afrika, terpisah dari rombongan di tengah hutan di Afrika ini. Pada masa-masa ekspansi, artinya penyebaran wilayah Islam, terpisah dari rombongan. Namanya saja orang biasa hidup di padang pasir, dihadapkan dengan hutan, bingung mau kemana-kemana, lor kidul orang ngerti, bingung. Dalam proses pencarian seperti itu muncul singa, garang sekali, nggak tahu suara singa keberi. Singa temenan pak. Singa bareng topeng bok lah. Ini singa beneran di tengah hutan ini. Waduh, kalau zaman sekarang be gila ya masalah ya. Wong kita ke kebun binatang sudah jelas-jelas di kerangkeng beret. Segini. Padahal udah di kerangkeng tuh. Ini berhadapan langsung dengan singa. Sahabat Tsauban tidak takut. Karena yang dia takuti hanya Allah Subhanahu. Sahabat Tsauban tidak takut karena beliau yakin yang menentukan madharat dan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Malah Tsauban mengatakan, ngajak bicara si singa itu, nak, singa lah. Nak, saya ini sahabatnya Rasulullah, sahabatnya Nabi Muhammad. Saya ini sahabatnya Nabi Muhammad, saya ketinggalan rombongan enggak tahu jalan. Itu langsung singanya mengkeret. Singanya yang garang itu langsung lemah lembut. Terus ngasih kode, ayo ikut aku. Gitu. Jadi si singa ini malah jadi penunjuk jalan, diikutin dari belakang sampai ketemu dengan rombongannya. Setelah ketemu dengan rombongannya, singa itu pergi. Masya Allah. Jadi kalau misalkan nyun sewu atau dicokot ya. Artinya ini kan introspeksi nggih, harus berani introspeksi. Kalau kita tidak berani introspeksi, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik nantinya? Kan gitu. Kita kalau mengkoreksi diri sendiri, kekurangan kita di sini, kesalahan kita sendiri, ayo kita akui, ya saya kurangnya di sini, saya salahnya di sini, ayo kita perbaiki. Tapi kalau kekurangan serta kesalahan itu kita tutup-tutupi, tidak mau mengakui, kesalahan itu akan tetap terus ada. Gimana kita akan memperbaiki? Jadi nyuwun sewu, kalau misalkan ada orang itu tidak takut sama kita, anak-anak misalkan, istri yang melawan, pegawai sama karyawan ya, yun sewu, berani sama atasan, berarti yang dikoreksi pertama ya ki, iya salah apanya, anak dikasih tahu, bapak diam aja ya, astagfirullahaladzim, anak berani ngelawan. Berani ngelawan, bahkan merusak barang di depan orang tuanya. Kita koreksi. Astagfirullah. Ya nak, bapak yang salah. Coba bapak cari. Salahnya bapak apa? Itu tadi. Karena rumusnya jelas. Kalau engkau takut kepada Allah, makhluk akan takut kepadamu. Kalau engkau cinta kepada Allah, makhluk akan mencintaimu juga. Kita punya istri nih. Punya istri, ya kan, banyak yang punya istri, banyak juga yang belum. Punya istri misalkan orang manutan lah, nggak nurut, diomongin gini, enggak lah pak, enggak lah ya, enggak lah bapak, diem aja, ini urusan ibu, bukan cerai bae lah, mulut maning, masih banyak yang lain dan masih banyak yang mau sama saya kok. Kalau kamu belum tentu ada yang mau. Lemu sih gue. Ada tersinggungan. Jadi kita koreksi diri. Ada apa? Pada saya sebagai suami. Ada yang salah ini. Sebaliknya juga seperti itu. Sami mawon. Misalkan seorang istri melihat suaminya kok pulang rumah marah-marah. Lihat suaminya bicaranya kasar. Lihat suaminya, begitulah, serba tega. Tidak berpikir, salah pilih bojonya. Bukan, ini bingi siapa sing rekomendasi itu bojo kayak gini. Ini, kadung lah. Tidak begitu cara berpikir, tapi saya sebagai istri, dosa apa ya? Saya sebagai istri, salah apa ya? Orang sih, barangkali saya melakukan satu kesalahan, astagfirullah. Dicek dan dikoreksi lagi ibadahnya. Dicek dan dikoreksi lagi ibadahnya. Ada ibadahnya yang keliru di situ. Mungkin tidak diperhatikan, mungkin tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, barangkali kurang ikhlas, mungkin tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Mungkin, periksa lagi. Ini kacamata agama, pandangan syar'i, begitu, dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Sehingga, kaum muslimin rahimakumullah, ibadah yang kita kerjakan itu, betul-betul terasa manfaatnya. Bukan hanya kita berpikir, ibadah ini ngapa sih? Pahala sih pahala, surga ya surga, kuburnya dijembarkan, diluaskan, dilapangkan, ya iya. Tapi sholat gue ngapa, puasa gue ngapa? Jawabannya pasti, kalau ibadah itu dikerjakan dengan benar, ibadah apapun itu dengan baik, semua kewajiban dilaksanakan, larangan itu ditinggalkan, maka manfaatnya bisa kita rasakan langsung ketika kita di dunia. Hidupnya tenang, tentram, damai, sejahtera, adil, merata, makmur, dan seterusnya. Itu pasti terasa itu. Konflik semakin kecil, konflik semakin jarang, hidupnya makmur lah, sehat walafiat juga. Kalau ibadah itu dikerjakan dengan sebaik-baik. Ada waktu kurang lebih seminggu lagi. Mari sama-sama kita berdoa. Oke. Monggo. Oke. Mas Fadil. Oke. Pilkades. Masya Allah. Minta restu ya. Itu 6 ya orang mungkin oke boten yang mengabulkan kan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada yang hadir kan, salah satunya enggak ada yang hadir ini. Enggak apa-apa. Seharusnya itu kan berarti 6 yang datang sudah 3 kurang 3. Berarti 6-6-nya sebenarnya menghormati jenengan-jenengan bayi yang dadi kades. Ya sudah diterima. Ya sudah betul gitu ya. Mudah-mudahan yang terbaik. Jenengan menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan. Siapa ngerti kan? Gak ada yang tahu. Nah iya orang ngerti. Cuma dong ngatok. Iya memang betul. Yang dibutuhkan tahu. Enggak mungkin. Enggak ada undang-undangnya. Enggak buatan salah. Ya tetap begitu ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Dan enggak bisa nyoblos 66-nya. Enggak bisa. Malah suaranya tidak sah nanti. Oh, enggak sesuai niatannya jenengan. Asalkan jenengan tidak mengatakan ya saya akan coblos jenengan, enggak usah. Saya bilang, "Eh, tak tukar." Ya, segitu aja udah. Iya, secara umum doanya. Iya, itu yang nyalon 6, yang nyalon 12 tetap 12-12-nya datang ke Pak Ahmad. Pak Ahmad. Iya, orang terkenal. Paling juga udah datang kemarin Pak Dagir. Paling loh. Ternyata salah satu yang datang Pak Dagir. Boten salah, boten lelah. Boten salah. Semuanya dia stuck. Pak Dagir orang ini. Oke, wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sekian, sampun jam 6 nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan satu minggu ke depan dan sampai akhir bulan Ramadan Allah beri kesehatan buat kita. Nggih. Yang hari ini agak sakit, agak demam segala macam, mudah-mudahan segera sembuh. Ya, segera sembuh sehingga Ramadan besok bisa beribadah dengan maksimal. Nggih, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.